السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام كتب الله سبحانه وتعالى اللهم مدahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab التفسير الميسر juz yang ke-11 dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Yunus ayat 21. Nah. Ya, silakan dibaca. Bu Fatimah baca. نعم سالي أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أدخلنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. Dan ketika kami rasakan manusia rahmat setelah bahaya, Kro itu ini aja ya, kesusahan. Kesusahan ya. Kesusahan Yang menimpa mereka. Yang menimpa mereka, tiba-tiba mereka membuat tipu daya. Ya, berbuat makar ya. Buat makar pada tanda-tanda kami. Pada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah sangat cepat makarnya. Sesungguhnya para utusan kami menulis apa yang mereka tipu dayakan. Kalian. Kalau kalian tipu dayakan. Al-wawu harfu adfin idha ketika dzarfiyah syartiyah oleh. Dzarfiyah syartiyah ada qona fi'lun madin fi'lun madin sendiri. Nah sebagai fa'il ada qoyudi fi'lun madin sendiri. Ya fi'lun madin. Ya. Nah sebagai fa'il annasa maf'ulun bih rahmatan maf'ulun bih sani. Ya. Mim ba'di jar wa majrur dharra a sebagai bahaya mudhof ilaih mudhof ilaih fa'anah masad fi'lun madin hum maf'ulun bi idza ketika dhafiyah enggak ini idzanya artinya kan tadi tiba-tiba kan berarti idzanya lil fujaiyah lil idza lil fujaiyah lahum jar wa majrur makrun lahum jar majrur sebagai khabar muqaddam makrun mubtada mu'akhkhar fi ayati jar wa majrur na mudhafun ilaih qul fi'lun madin allahu lafzul jalalah sebagai mubtada asra'u khabar makrun makar lagi ini. Makulan di tamis, tamis kan tamis. Kalau oh iya, tamis. Nah, isim tafdil sarafan. Inna ru taukidin wa nasbin rusula ismu inna na mudhafun ilaih yaktubuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il ma mafulun bih apa yang tamkuruna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il jumlah yaktubuna itu sebagai khabar ini ya Ustaz. Naam. Nah, tafsirnya wa idza adaqonal musyrikina yusron wa farjan wa purjan. Wa farjan ini bisa. Wa farjan wa rakhaan ba'da usri wa ba'da usrin wa syiddatin. Ba'da usrin wa syiddatin wa karbin. Ikut karbin ya. Wa asabahum wa karbin asabahum. Asabahum idahum yukadzibuna wa yastahzi'una bi ayatillahi qul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikina al mustahzi'i mustahzi'inu mustahzi'ina mustahzi'ina Allahu asra'u makron wastad wastidrojan wa uqubatan lakum in hafadzatana in hafadzatana alladzina itu in hafadzatna in hafadzatna sukun in hafadzatna alladzina nursiluhum. Oh enggak, ini Afan, ini hafadzata itu apa jamak taksir, jadi inna inna oh. Hafadzatana inna hafadzatana alladzina nursiluhum nursiluhum ilaikum yaktubuna alaikum ma tamkuruna fi ayatina summa nuhasibukum ala dzalik. Dan ketika orang-orang musyrik merasakan kemudahan, farjan, keluasan ya, kebahagiaan saya. Farjan itu jalan keluar. Jalan keluar dan kebahagiaan, kebahagiaan saya. Kelapangan itu kayak kelonggaran. Kelonggaran, kelapangan. Saya. Setelah kesusahan dan wasidat yang sangat susah saya. Gimana? Wasidat. Ya, syidat kesulitan ya. Dan kesulitan, kesusahan dan kesulitan. Wakurbi mendekatkan apa? Karbin sama aja, ini semuanya artinya sama. Kepayahan aja. Kepayahan saja. Menimpa mereka. Nah, ketika mereka mendustakan dan mengolok-olok ayat-ayat Allah, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik yang mengolok-olok, Allah makarnya lebih cepat. Wastidrojan itu hukuman saya. Istidroj itu ya. Istidroj ya, melalaikan. Ya. Nah, hukuman bagi kalian sesungguhnya malaikat penjaga kami. Mereka penjaga kami saya. Ya, sungguhnya malaikat penjaga kami. Sungguhnya malaikat penjaga kami yang diturunkan atas. Yang kami utus pada. Dan kami utus pada kalian dan menulis atas kalian apa yang kalian makarkan pada ayat-ayat kami. Kemudian akan kami hisab kalian sesuai itu. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. Dan apabila kami merasakan kepada manusia rahmat setelah kesulitan, kesukaran menimpa mereka, tiba-tiba mereka berbuat makar terhadap ayat kami. Ya, padahal sebelumnya ketika kesulitan, kesusahan, masalah hidup menimpa mereka, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat masalah-masalahnya. Namun ketika Allah mengangkat masalah tersebut, tiba-tiba mereka lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bahkan mereka melakukan makar. Ya, mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka istihza, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahu asra'u makra." Katakanlah bahwasanya Allah lebih cepat makarnya. Sangat cepat makarnya. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya para utusan kami, yaitu para malaikat, menulis apa yang kalian berbuat makar pada hal tersebut, ya. Nah. Ya, baca Bu Yasra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dia yang menjadikan kalian dapat berjalan di darat dan di laut, sehingga apabila kalian di dalam bahtera, dalam bahtera itu dalam kapal, dan meluncurlah membawa mereka dengan air, dengan angin yang baik, dan mereka bergembira dengannya. Datang kepadanya angin badai, dan datang kepada mereka gelombang dari segala penjuru. Dan mereka mengira bahwasanya dikepung mereka dikepung dengan mereka. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas kepadanya agama. Maksudnya gimana? Sungguh jika engkau mengikhlaskan agama padanya. Engkau menyelamatkan kami dari ini. Ini putus. Nah. Kedengaran, Ustaz. Tadi suaranya agak-agak. Oh, iya, Ustaz. Oh, kayaknya aneh yang stabil. Yang apa-apa. Ya, lanjut. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas kepadanya agama, kepada agamanya. Sungguh jika engkau menyelamatkan kami dari ini, sungguh kami menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Huwa domir munfasil sebagai mubtada, alladzina isim mausul sebagai khobar, yusayyirukum fil mudore, Ustaz. Domirnya, fa'ilnya huwa, kumnya maf'ulun bi, fil barri jarwa majrur, waw harfatfin, kedengaran Ustaz? Iya, kedengaran. Al-waw harfu atfin, al-bahri ma'atuf, hatta harfu ghoyah, ida, ida, dorfiyah syartiyah, dorfiyah syartiyah, kuntum fil madi nakis, tumnya isim kana, fil fulki jarwa majrur, al-waw harfu atfin, jaroina fil madi, nunnya menusuhnya sebagai fa'il, bihim jarwa majrur, birihin jarwa majrur, tayyibatin na'at, alwaw harfu atfin, farihu ma'tuf ala jaraina, jaraina biha jarwa majrur, ja'a fi'il madi, apa fa'ilnya bukannya wattau li ta'nis hanya sebagai maf'ulun bi, rihun fa'il, asifun na'at, alwaw harfu atfin, ja'a fil madi, humnya sebagai maf'ulun bi, al mauju fa'il, mingkulli jarwa majrur, makanin mudawfun ilai, alwaw harfu atfin, dhannu fil madi, wawnya sebagai fa'il, anna harfu taukidin wa nasbin, humnya sebagai isim anna, uhita fi'il madi lil majhul, bihim jarwa majrur, da'au fi'il madi, wawnya sebagai fa'il, Allahu lafdu jalalah sebagai maf'ulun bi, mukhlisina hal, hal lahu jarwa majrur, ad-dina maf'ulun bi, la'in lamnya lamul kosam, in harfu syartin, anjay tana fil madi, atta'unya sebagai fa'il, nanya sebagai maf'ul bi, min hadihi jarwa majrur, lanakunanna lamnya lamul jawab, nakuna fil mudore nakis, Naam. Mabni karena bersambung dengan nun taukid. Oh, iya. Mabni alal fathi isnya dhamir mustatir nahnu. Naam. Minasyakirin jarwa majur sebagai khobar nakuna. Naam. Huwalladzi yusayyirukum ayyuhan nasu fil barri 'alad dawabi wa ghairiha wa fil bahri fis sufuni hatta idza kuntum fiha wajarat bi rihin thayyibatin wa fariha rukabun sufuni birihin thayyibatin ja'at hadhihi sufunu rihun shadidatin rihun shadidatun waja'a rukabal mauju wa huwa martafa'a minal ma'i min kulli makanin wa ayqanu anna halaka qad ahata bihim akhlasu addu'a'i lillahi wahdahu wa taraku ma kanu ya'buduna wa qalu la in anjaytana min hadhihi shiddati allati nahnu fiha lanakunanna minash shakirina laka ala ni'amika. Dialah yang menjalankan kalian wahai manusia di darat dengan menunggangi binatang dan lainnya dan di laut dengan menaiki kapal ya Ustaz. Iya. Sehingga jika kalian sudah berada di atas kapal lalu berlayar dengan tiupan angin yang baik, maka mereka bergembira dengan tiupan yang baik itu. Datanglah angin kencang melanda kapal itu dan gelombang, yaitu air yang bergelombang tinggi, menerjang dari segala sisi. Dan mereka yakin bahwa kebinasaan telah menimpa mereka. Mereka mengikhlaskan doa kepada Allah semata dan mereka meninggalkan apa yang sebelumnya mereka sembah. Mereka berkata, bila engkau menyelamatkan kami dari kesulitan ini, maka kami ketika di mana kami sedang berada dalamnya, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu atas nikmatmu. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal ladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibah. وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dialah yang memperjalankan kalian di daratan dan di lautan. Sampai apabila kalian berada di perahu, di kapal, wajaroina bihim dan ia berlayar dengan angin yang baik, wafarihu biha dan mereka, yaitu orang yang menaiki kapal tersebut, merasa senang dengannya. Ja'at harihun asib. Tiba-tiba datang angin badai. Waja'ahumul mauju min kulli makan. Dan datang kepada mereka ombak yang besar dari segala tempat. Wadhannu, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan dikepung dengan ombak tersebut. Dia akan digulung ya ombak tersebut. Da'ullah mukhlisina lahuddin ya. Maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama seluruhnya kepadanya. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Mereka mengatakan, ya wahai Allah, jika engkau menyelamatkan kami dari bencana ini, lanakunanna minasyakirin. Niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, ketika mereka mendapati kesulitan, misalnya mereka terombang-ambing di lautan, maka mereka baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking takutnya mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menyelamatkan mereka dari ya bencana tersebut, mereka ya akan termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di ayat selanjutnya kita bisa membaca bagaimana orang musyrik itu ketika Allah selamatkan mereka dari mara bahaya, mereka lupa dengan janji mereka. Ya, nah kita baca dulu lanjutannya. Ya, silakan baca buku niat. Ustaz. Ayat 23 ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba Fujaiyah ya, tiba-tiba mereka berpaling atau melampaui batas di bumi ini dengan tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezaliman kalian adalah untuk diri kalian sendiri dan kenikmatan di kehidupan dunia. Kemudian kepada kamilah tempat kembali dan kelak akan kami kabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Ustaz. Waladhi falamma ya. Falamma zorof zaman anja fi'il madi dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa ya'udhu Allah hum maf'ulum bih idha fuja'iyah tadi ya. Fuja'iyah hum mubtada ya baguna khobar ya baguna ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya al-wawu sebagai khobar fi'il ardi jarwa majrur bi'ghairi jarwa majrur al-haqi mudhafun ilaih ya harfu nida ayyu munada harfu tanbih an-nasu badal dari ayyu innama ini adatul hasrin ya yeah. Bagiyu mubtada kum mudofun ilai ala anfusi jarwa majrur kum mudofun ilai mata'a ini maf ulum bih yang dimahzuf ya fi'ilnya ya Ustaz, betul gak? Mata'a terkait di dunia iya maf ulum bih, betul maf ulum bih dengan fi'il yang dimahzuf kan ya Ustaz ya. Iya betul. Mata'al hayat hayati mudhafun ilai ad-dunya mudhafun ilai tuma harfati ilai najar wa maj na'at aja ya ad-dunya na'at tuma harfati ilai najar wa majrur marji'ukum okay. Ini ilaina itu jar majrur khobar muqaddam ya ilaina khobar muqaddam marji'ukum itu mubtada muakhar kum mudhafun ilai alfa'u harfu atfin nunabbi'u ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir nahnu kum maf'ulum bih bima jarwa majrur kun fi'il maldi nakis dengan isim tum sebagai isim kun karena ta'amaluna fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il sebagai jumlahnya sebagai khobar kana khobar nah. Kun tafsirnya falamma anjahumullahu minasy kadaidi wal ahwali idahum ya'maluna fil ardi bil fasadi wabil ma'asi ya ayuhan nasu innama wabalu bagikum wabalu bagikum raji'un Rajiun ala anfusikum. Mubtada kan? Khobar ya. ya khabar. Ya na khabar. Tamatta'una bihi mata'an ghayra da'imin. Fil hayatid dunya. Hah? Ini di layar tadi itu. Rajinal antusikum lakum mata'un fil hayatid dunya. Tunggu dulu. Ya. Afan ini di print ya nih ana baca ini. Lakum mata'un fil hayatid dunya za'ilati ya. Za'ilati tsumma ilaina masi tsumma ilaina nasirukum wa marji'ukum. Fa nu khabaru yakhbiru. Anukhbirukum bi jami'i fa nukhbirukum bi jami'i amalikum. Wan wanuhasibukum alaiha. Ya, wanuhasibukum alaiha. Kata Ustaz. Ya. Dan ketika Allah menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan dan ketakutan ya, keadaan ketakutan atau bahaya, tiba-tiba mereka melakukan kerusakan dan maksiat di muka bumi ini. Wahai manusia, sesungguhnya musibah atau keburukan atas kezaliman perbuatan kalian itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kalian kalian bersenang-senang atau menikmati dengan kesenangan yang tidak terus-menerus atau fana ya, ya di kehidupan dunia yang sementara ini. Kemudian kepada kamilah tempat kembali kalian dan tempat pulang kalian. Dan kelak akan kami kabarkan kepada kalian semua amal-amal perbuatan kalian. Dan akan kami hisap kalian dengan hal itu. Nambar kawfik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ajahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka berbuat ya melampaui batas di muka bumi, berbuat kezaliman di muka bumi dengan tanpa hak. Wahai manusia, sesungguhnya ya kezaliman kalian, perbuatan kalian yang melampaui batas, ala anfusikum akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jadi akibat buruk dari kezaliman kalian akan kembali kepada diri kalian sendiri. Mata al-hayat di dunia. Sementara kalian lebih memilih kehidupan dunia yang fana. Kemudian hanya kepada kamilah tempat kembali kalian. Lalu kami memberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Ini lihat ya, dua ayat ini, ayat 22 dan ayat 23 menunjukkan bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Quraisy, mereka itu ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan bahaya, mereka baru mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berjanji termasuk orang yang bersyukur dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya ketika Allah mengangkat kesulitan dari mereka, mereka lupa dan mereka kembali berbuat kezaliman di muka bumi. Mereka kembali melakukan kesyirikan. Mereka kembali melakukan kekufuran dan ini tipikal orang-orang musyrik dan kafir seperti ini ya. Orang-orang kafir Quraisy sifatnya seperti ini, umat-umat ya yang menentang para nabi sifatnya seperti ini. Sebagaimana Fir'aun juga pernah seperti itu ya ketika banyak musibah yang menimpa mereka yang mulai dari wabah belalang ya, kemudian darah, kemudian banyak ya katak dan sebagainya. Fir'aun memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan ya semua bencana yang dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan janji bahwa mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Allah mengangkat semuanya dari mereka, Fir'aun kembali melakukan kekufurannya. Fir'aun kembali melampaui batas. Inilah sifat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Adapun tempat kembali semua kita, mau yang beriman atau yang kafir, semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya akan mempertanggungjawabkan amalan ya amalannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi barangkali Bapak Ibu Afan kelas kita hari ini sampai sini dulu ya karena sebenarnya lagi di rest area nih ya mau jalan ke Jogja jadi mungkin sampai sini dulu. Semoga